Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la sharika lah. له الحمد كله وله الشكر كله وله الفضل كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله العظيم المعظم الشريف المبجل الذي أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ahibbati fillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kembali di pagi hari ini di pekan Jumat kedua kita akan melanjutkan kajian kita, bahasan kita dari kitab Riyadhus Salihin, membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin. Kita akan bahas 3 hadis saja. Ya. Yang pertama membahas hadis yang terkait dengan wasiat Nabi. Melanjutkan ya, sebenarnya di awal-awalnya sudah kita bahas. Kita melanjutkan hadis yang berisi tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian kita akan tambah dengan 2 hadis berikutnya dari hadis Anas bin Malik dan yang lainnya. Ya, di pertemuan yang lalu kita membahas wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Abbas, wasiat yang cukup banyak. Yang pertama adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ihfazillah. Apa artinya ihfazillah? Jagalah Allah. Sedikit murojaah, mereview kembali apa yang sudah kita bahas. Para ulama kita mengatakan, bisa antum baca dalam Syarahul Hadis, yang dimaksud dengan menjaga Allah ini ada 2 macam. Ada 2 pengertian. Masih ingat apa yang pertama? Menjaga apanya Allah? Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Menjaga yang pertama sebelum itu. Hak-hak Allah. Jaid. Menjaga Allah artinya menjaga hak-hak Allah. Allah punya hak yang wajib untuk kita tunaikan. Hak Allah ada 2 dalam hadis Mu'ad bin Jabal. Yang pertama, beribadah kepadanya. Yang kedua, tidak berbuat syirik kepada Allah. Jadi kalau kita mau dianggap menjadi orang-orang yang menjaga Allah, kita harus menjadi orang yang beribadah kepadanya dan jangan berbuat syirik kepadanya dengan suatu apapun. Na'budullaha wa la nusyrika bihi syai'a. Ini hak Allah. yang harus selalu kita tunaikan sepanjang hidup kita, beribadah kepadanya, dan jangan sekali-kali berbuat syirik kepada Allah dengan berbagai macam bentuk dan macamnya. Karena kesyirikan itu banyak sekali macam-macamnya. Ya, bisa berupa tatayur, bisa berupa memakai jimat juga bagian daripada kesyirikan, dan ini paling banyak terjadi, jimat. Kemudian juga berdoa kepada penghuni kubur, minta kepada para penghuni kubur, ini merupakan bagian dari kesyirikan yang nyata, dan banyak-banyak jenis lagi kesyirikan. Bisa antum baca nanti dalam kitab-kitab tauhid. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan menjaga Allah yang kedua apa? Ajibu ya syabab. Hah? Gak ada yang nyangka? Sifik, ajib, ajib nih. Kelas tanawiyah. Hah? Tadi antum sudah jawab itu. Apa tadi? Kamu jawab yang pertama. Batasan Allah, hukum-hukum Allah, halal haram. Dan sudah saya sampaikan, nyaris dalam semua aspek lini kehidupan yang kita hadapi pasti berhadapan dengan halal dan haram. Pada makanan ada halal dan haram, pada pakaian ada halal dan haram. Dan di pertemuan yang kemarin saat saya turun dari meja, banyak yang bertanya, kalau masalah makanan halal dan haram kami paham Ustaz, kalau pakaian setahu saya ya, boleh-boleh saja. Tidak, tetap ada batasan halal dan haram. Nah, ini bisa antum baca kitab Al-Minbar fi bayani katsiri min al-akhta'is syai'ah. Ya, jadi sorotan terhadap penjelasan banyak terhadap banyak kesalahan yang tersebar dalam makanan, dalam perkawinan, dalam safar, dalam jual beli, ya, kesalahan dalam berdoa, kesalahan di hari Jumat, kesalahan dalam masalah sholat, dalam masalah zakat, haji, umrah, termasuk kesalahan dalam fil libas. Ya, tetap. Ya. Apa yang disorot di sini? Yang pertama, al-isbali bis-saub awis sarawil awil izar. Isbal, menjulurkan pakaian melebihi mata kaki, baik pada gamis, celana ataupun sarung. Ini bagian dari pakaian yang tidak terbolehkan. Ya. Jadi jika kita mau menjadi hamba-hamba yang menjaga hak Allah, batasan-batasan Allah, perhatikan hatta dalam masalah pakaian. Kemudian yang kedua, irtida'ul malabisi dayiqati wasyafafah. Ya, memakai pakaian yang dayiqah. Apa itu? Sempit. Ketat. Syafaf. Tembus. Pandang. Tipis. Ya. Jadi tipis sekalipun longgar, tetap tidak boleh. Tebal, kalau apa ketat juga tidak boleh. Ya. Apalagi tipis dan ketat yang memperlihatkan aurat maksudnya. Ya. Kemudian irtida'ul malabisil lati fiha tashabbuh bimalabisin nisa. Kalau dia perempuan berarti bimalabisir rijal. Memakai pakaian-pakaian yang ada tashabbuh dengan pakaian perempuan, pakaian-pakaian yang identik dengan perempuan dipakai oleh laki-laki, atau pakaian yang identik dengan laki-laki dipakai oleh perempuan. Hadza nau minal akhtar au minal akhta fil malabis au fil libas. Nah, irtida malabis la tasturul aurah, atau memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Kal malabis riyadati allati tadhhar au tudhhirul fakhdhain. Fakhdhain, seperti memakai pakaian-pakaian olahraga yang menampakkan kedua paha, ya, celana-celana pendek. Kemudian yang berikutnya, lubsu ma fihi musawwirat min zawatil arham wa khasah suwaril kuffar aw la'ibina aw ru'asa'i aw mashhurin falubsu ma fihi suratin minal insani awil hayawan awil tayir muharram. Memakai pakaian yang di sana ada gambar-gambar yang bernyawa, apalagi gambar dari orang-orang kafir, simbol-simbol kekufuran, aula'ibin, gambar dari para pemain bola atau para olahragawan, auru asa atau pemimpin-pemimpin kafir, enggak boleh. Itu ada pada pakaian seorang muslim. Ya, pemimpin apapun. Ya, hatta gambar orang-orang yang muslim sekalipun selama bernyawa tidak diperbolehkan. Falubsu ma fihi surah, maka memakai pakaian yang ada gambar bernyawa minal insan, baik berupa manusia awil hayawan atau berupa binatang, awil tayir atau burung, muharram, diharamkan. Wa ghairu dzalika. Ya. Jadi tetap ada. Ya. Maka orang-orang yang menjaga hak Allah, batasan Allah, hanya mencukupkan diri dari yang halal-halal saja. Tidak melabrak, tidak nekat melabrak batasan-batasan Allah. Ya. Itu yang dimaksud dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita memperhatikan dalil-dalil yang lain, sebenarnya banyak perkara-perkara yang kita diperintahkan untuk menjaga selain dari menjaga Allah. Di antaranya di Al-Qur'an kita dapatkan perintah untuk menjaga salat. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ketika Allah berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta waqumu lillahi qanitin. Itu satu, menjaga salat. Menjaga salat itu artinya melaksanakannya secara konsisten, terus menerus dalam berbagai macam kondisi dan keadaan tetap kita melaksanakan salat. Kita lagi banyak duit salat, enggak punya duit juga tetap harus salat. Lagi sehat salat, lagi sakit tetap salat. Ya. Lagi senang salat, lagi susah juga tetap salat. Enggak ada kondisi, satu kondisi pun yang menggugurkan kewajiban salat. Yang gugur itu sebagian rukunnya. Sebagian syaratnya bisa gugur dalam beberapa kondisi. Tapi pelaksanaan salatnya enggak akan pernah gugur. Ya. Itu satu. Kemudian perhatikan juga, kita juga diperintah untuk menjaga sumpah. Perhatikan, yang sering sumpah harus menjaga. Karena ketika kita bersumpah, kita sedang memakai siapa? Nama Allah. Maka wajib dipegang sumpah itu. Allah berfirman, wahfadhu aymanakum. Jaga sumpah-sumpah kalian. Jaga sumpah-sumpah kalian. Jika kalian bersumpah untuk melakukan sesuatu, lakukan. Bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, jangan lakukan. Kalau toh ternyata harus melanggar, maka terkena kewajiban kafarah. Hanas dalam bersumpah ada dendanya. Ya. Bisa antum lihat dalam surat Al-Maidah 79. Apa dendanya? Fakafaratu aimaniku, gimana? Fakafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Memberikan makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. au tahriru raqabah kafarat ya imanikum au ya tahriru raqabah, membebaskan budak. Fa illam yajid, kalau tidak maka berpuasa berapa hari? 3 hari. Nah, fa illam yajid fa siyamu salasati ayyamin. Fasalasati ayyamin. Dzalika kafaratu aymanikum. Itulah denda yang harus kalian bayar terhadap sumpah-sumpah yang telah kalian langgar. Ini hati-hati. Ya. Jangan mudah membawa nama-nama Allah untuk sesuatu yang melanggar. Harus ada sumpah kafara yang harus dibayarkan. Kemudian dalam hadis Ibnu Abbas, dalam hadis Ibnu Mas'ud juga ada perintah untuk menjaga. Menjaga anggota tubuh yang ada di kepala dan juga menjaga perut serta apa yang ada di sekitarnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ya Nabi Allah, inna nastahi, kami sudah malu. Lalu kemudian Nabi mengatakan, walakinna man istahya minallah, orang yang benar-benar malu dengan Allah, kepada Allah, falyahfaz ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal yadhkuril mauta wal bila. Ya, jadi enggak cukup malu, saya malu. Ada konsekuensi Anda malu kepada Allah. Yang pertama, yahfadzur ra'sa, dia menjaga kepala dan apa yang ada di sekitarnya. Apa yang ada di sekitar kepala? Hah? Ada telinga di kepala, jaga telinga. Orang yang malu sama Allah, dia jaga telinganya. Apalagi? Dia jaga matanya. Apalagi? Dia jaga lisannya. Itu baru orang yang malu sama Allah. Enggak berucap seenaknya, enggak mendengar seenaknya, enggak melihat seenaknya. Kemudian juga menjaga perut. Gimana cara menjaga perut? Hah? Tidak cukup harus selalu ditutupi, tidak. Ada yang lebih urgen dari itu. Apa caranya menjaga perut? Tidak memasukkan pada perut kita makanan yang membahayakan badan kita, dan juga lebih khusus lagi menjaga perut ini untuk tidak dimasuki makanan-makanan atau minuman-minuman yang diharamkan. Itu cara menjaga perut. Tidak cukup dengan perut, tapi juga menjaga apa yang ada di sekitarnya. Apa yang ada di sekitar perut? Hah? Hah? Kemaluan. Itu juga dijaga. Nah, itu orangnya. Man fa'ala dzalik, orang yang melakukan demikian, faqad istahya minallahi haqqal haya, baru dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ya. Kemudian setelah kita mampu menjaga hak Allah, mampu menjaga halal haram yang telah ditetapkan, maka sebagai imbal baliknya Allah akan menjaga kita. Ay yahfadhu fi dinihi wa yahfadhu fi malihi wa yahfadhu fi ahlihi wa yahfadhu fi dinihi. Allah akan menjaganya. Yahfadhu fi madza? Menjaga apa yang harus dijaga oleh Allah kepada kita? Kita akan mendapatkan penjagaan apa dari Allah ketika kita menjaga hak Allah? Allah akan menjaga urusan dunia dan urusan akhirat kita. Allah akan jaga badannya. Allah akan jaga hartanya dari kehancuran. Allah akan jaga badannya dari penyakit. Allah akan jaga keluarganya dari kerusakan. Allah akan jaga agamanya, dan ini yang terpenting. Di saat hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, maka penjagaan terhadap agama butuh. Ya, kita amat butuh bantuan Allah supaya iman ini, Islam ini tetap ada pada hati kita sampai akhir hayat kita. Wa huwa an yuslimaka minaz zaik, Allah akan menyelamatkanmu dari kesesatan. Wa zaik penyimpangan, wa dhalal dan kesesatan. Li'annal insana kullama ihtada zadahullahu huda. Karena manusia ketika dia menjalankan hidayah yang ada padanya, maka Allah akan memberikan hidayah berikutnya. Allah sebutkan dalam surat Muhammad, walladzina ihtadau, dan orang-orang yang mendapatkan hidayah, melaksanakan konsekuensi daripada hidayah tersebut, zadahum huda, Allah akan tambahkan kepada mereka petunjuk yang lainnya. Semakin dia menjalankan petunjuk Allah, Allah akan berikan padanya petunjuk-petunjuk yang lain. Wa atahum taqwahum, Allah juga akan memberikan kepada mereka ketakwaan mereka. Dan sebaliknya, ketika seorang itu menyimpang, berbuat kejelekan, berbuat dosa dan kemaksiatan, maka Allah juga akan tambah kesesatan mereka. Kullama zagu, kullama zagu, setiap kali mereka menyimpang, azaghallahu qulubahum, Allah akan semakin simpangkan hati-hati mereka. Nah, maka dalam hadis juga dikatakan, innal insan au innal abda idza adnaba dzanban, seorang hamba ketika dia melakukan satu dosa, nukita fi qalbihi nuktatan sauda, maka akan tertulis di hatinya itu satu bintik hitam, satu noda hitam. Dan jika dia taba wastaghfar, bertobat dan beristighfar, akan hilang noda hitam tersebut. Sokula qalbuh, hatinya akan kembali bersih. Tapi ketika ditambah lagi dengan noda-noda berikutnya, maka hatinya ini akan semakin gelap. Noda hitam ini akan semakin karat. Hatta ta'luwa qalbah, sehingga akan menutupi hatinya. Ya. Itu wasiat yang pertama. Yang kedua, ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak, engkau akan dapatkan Allah ada di hadapanmu. Di hadapanmu. Apa maksudnya? Tentu saja bukan fisiknya. Karena fisik Allah jauh dari kita. Termasuk ketika Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakan kepada mereka aku ini dekat. Dengan ilmunya, dengan pengawasannya, dengan pendengarannya, dan bukan dengan zatnya. Karena zat Allah jauh di atas sana. Ada di mana? Arsy. Arsy itu berada di langit ketujuh. Di atas langit ketujuh itu akan ada samudra, lautan. Di atas lautan itulah ada arsy Allah. Allah sebutkan dalam surat Hud, wa kana arsyuhu 'alal ma'i jayyid. Sehingga sana Allah itu ada di atas air, di atas samudra, jauh. Terus apa ini maksud dengan tajid hutujahak? Ketika anda menjaga Allah, Allah, anda akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Ay, mana tadi? Tajidhu amamak, ay ihfadillaha aydan bihibdi syariatihi, jagalah Allah dengan menjaga syariatnya, wal qiyam bi awamirihi wajtinabih, dan juga menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhkan larangannya. Tajidhu tujahak, kamu akan dapatkan Allah ada di hadapanmu, yakni tajidullaha amamak yadulluka, artinya dia akan membimbingmu, ala kulli khair, terhadap setiap kebaikan, dan akan mencegahmu dari berbagai macam kejelekan. Ya, intinya itu. Kemudian berikutnya, wa idza sa'alta fas'alillah, ini juga penting. Wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas yang artinya wasiat untuk kita semuanya. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kalian meminta maka mintalah kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad mewasiatkan ini kepada kita, jika kita minta maka mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Jangan minta kepada manusia, tapi mintalah kepada Allah. Dan ketika kita meminta kepada Allah, Allah enggak akan pernah bosan mendengar permintaan kita. Justru Allah akan semakin senang. Tapi kalau kita mintanya kepada manusia, apakah manusia semakin senang sama kita? Tidak. Karena tabiat manusia itu enggak suka diminta. Makanya ada seorang bertanya kepada Abu Bakar Al-Warraq. Dia mengatakan, "Alimni syai'an yuqarribuni ilallahi wa yuqarribuni ilan nas." Ajarkan kepadaku satu perkara yang akan membuat aku dicintai oleh Allah dan membuat aku dicintai oleh manusia. Ini perhatikan. Seorang bertanya, ajarkan kepadaku, dullani ala syai au alimni syai'an, sesuatu ini membuat aku dicintai oleh Allah dan membuat aku juga dicintai oleh manusia. Perhatikan ini, ya. Karena perkara ini adalah perkara yang kita inginkan, kita ingin dicintai oleh manusia, kita juga lebih-lebih kita ingin dicintai oleh Allah. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Maka Syekh Abu Bakar Al-Warraq mengatakan, amma ma yuqarribuka ilallah su'aluh, wa amma ma yuqarribuka ilan nas tarku su'ali. Apa kira-kira maknanya? Hah? Di, kira-kira apa maknanya, di? Ma yuqarribuka ilallahi su'aluh, wa amma ma yuqarribuka ilan nasi tarku su'ali. Terus? Mendekatkan kepada manusia. Jayid. Ya. Jika engkau mau dicintai oleh Allah, membuat engkau semakin dekat dengan Allah, yaitu dengan cara engkau selalu minta kepadanya. Dan perkara yang akan membuat engkau dekat dengan manusia, disukai oleh manusia, hendaknya engkau tidak meminta kepadanya. Minta kepada Allah, Allah semakin senang. Tapi kalau kita mintanya sering kepada manusia, justru manusia itu berbalik. Awalnya mungkin suka, tapi ketika sering minta jadi enggak suka. Wajar. Ya. Tabiat manusia kayak gitu. Sekali diminta, mungkin dia masih beri, mau beri. Dua kali kita minta, masih diberi. Tiga kali kita minta, masih mau memberi, cuman mungkin dengan tampilan wajah yang berbeda. Ya. Empat kali, lima kali, bosan. Ya. Apalagi berbondong-bondong mintanya datang ke rumah. Apalagi mintanya di tengah malam saat kita lagi enak tidur. Wah, itu sedermawan apapun dia kalau diminta dengan cara itu, enggak suka dia. Tapi kalau kita mintanya kepada Allah, sekali dua kali Allah enggak pernah lupa, bahkan semakin senang. Bahkan Allah menyuruh kita untuk apa? Meminta, kan? Ya. Apa kata Allah? Ud'uni, minta kepadaku. Berdoalah kalian kepadaku, Allah senang. Dan ketika kita mintanya kepada Allah di waktu malam, justru Allah semakin senang. Coba kamu minta ke orang di waktu malam, enggak senang dia. Tapi coba kita minta kepada Allah di waktu malam, semakin senang. Karena pada saat itulah Allah akan turun kemana? Ke langit dunia. Ya. Dan Allah akan melihat, hal min sa'il, apakah saat itu ada orang yang meminta kepada aku, la'utiyanna, aku akan memberinya. Hal min mustaghfir, la astaghfiranna. Semakin malam Allah semakin senang diminta. Manusia semakin malam enggak suka diminta. Makanya wajar kalau Nabi mengatakan, Anda mau minta kepada Allah, minta kepada Allah. Was'alillah alladhi abwabuhu la tughlaqu. Mintalah kepada Allah yang pintu-pintu rahmatnya itu enggak pernah tertutup. Kalau pintu manusia itu masih ada saat-saat dia ketutup pintunya. Ya. Tapi pintu Allah enggak pernah tertutup. Mintalah di waktu pagi, mintalah di waktu petang, mintalah di waktu siang, mintalah di waktu malam, enggak pernah tertutup. Kapan saja kita minta, pintu Allah selalu terbuka. Ya, manusia enggak senang diminta. Kenapa? Wajar. Tabiat manusia. Ya. Manusia itu sekaya apapun, kalau dia terus-terusan diminta, ada rasa khawatir apa yang ada di tangannya ini akan habis. Ini kalau diminta terus gimana ini nanti? Habis apa yang ada di sisi saya. Rasa khawatiran itu ada. Tapi adakah rasa khawatiran ini kepada Allah? Enggak. Allah enggak akan pernah merasa khawatir dengan banyaknya orang yang meminta, hambanya yang meminta kepadanya. Ya. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Mana yanfad? Nafila yanfad. Hah? Habis, intaha yantahi. Apa yang ada pada kalian akan habis, akan musnah, akan sirna, cepat atau lambat. Wa ma indallah baq. Sementara apa yang ada di sisi Allah, bak, ish mana bak? Abadi, enggak akan pernah habis. Bahkan seluruh manusia minta kepada Allah, enggak akan habis. Jangankan habis, berkurang sedikit pun tidak. Ya, antum pernah hafal itu hadis qudsi. Allah menantang hamba-hambanya dengan mengatakan apa? Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya manusia pertama dari kalian sampai dengan manusia terakhir, jinnya, manusianya, mereka semua berkumpul di tempat yang sama, semua manusia dari zaman Adam sampai dengan manusia yang kelak menanti mendapatkan hari kiamat, semua mereka hidup, semua mereka bangun, semua mereka berkumpul di tempat yang sama, jinnya, manusianya. Wasa'aluni, dan mereka semua meminta kepada Allah apa saja yang mereka mau. Wa'ati kulla wahidin min ummas'alatah, dan aku berikan semua apa yang mereka minta. Semua manusia, jinnya, manusianya meminta kepada Allah, semuanya apa yang mereka minta diberikan oleh Allah. Apa kata Allah? Ma naqasa dzalika mimma indi. Itu semua tidak akan berkurang secuil pun dari apa yang ada di sisi Allah. Allahu Akbar. Apalagi yang kalau minta cuma kita. Seluruh orang manusia minta kepada Allah, Allah beri semua yang Allah mereka inginkan, tidak akan berkurang sedikit pun dari apa yang ada di sisi Allah. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali berkurangnya satu tetesan air yang ketika jarum dicelupkan ke dalam lautan. Sesungguhnya lah itu enggak berkurang sebenarnya. Jadi antum melihat jarum, ada jarum ya, kita ibaratkan kekuasaan Allah ini laksana lautan lepas yang tiada batas ya. Diminta oleh seluruh makhluknya air ini tidak segayung, tidak se sendok, tidak segelas, hanya dengan mencelupkan jarum ke dalam lautan, angkat, ada airnya enggak? Ya. Berkurangnya cuma seperti itu kekuasaan Allah dari sekian makhluk yang meminta kepada Allah, yang sungguhnya itu enggak berkurang sedikit pun, karena enggak terlihat itu air yang ada dalam jarum yang kita masukkan ke dalam lautan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Maka jangan pernah putus minta kepada Allah. Ya, ini wasiat Nabi kepada kita semuanya. Ya, berikutnya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika meminta pertolongan kepada mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah. Annal ummata law istama'at 'ala ayyan fa'uka bi syai'in. Ketahuilah, seandainya umat ini berkumpul, ala ayyan fa'uka bi syai'in, mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, memberikan satu manfaat kepadamu. Lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, maka mereka semua tidak akan pernah mampu memberikan manfaat kepadamu dengan suatu apapun kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tulis untukmu. Ya. Jadi kalau semuanya manusia ini mau berbuat baik sama kita, ya, tidak akan sampai kebaikan mereka sama kita seandainya Allah tidak mentakdirkan dan tidak menulis itu semua untuk kita. Ya. Sebaliknya, seandainya mereka berkumpul bersatu untuk memberikan mudarat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan, Allah tulis untukmu, atasmu. Ini menunjukkan, ya, bahwa di sini sebutkan, biar jelas kita baca. Pabayyanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadhil jumlah annal ummata law istama'at kulluha ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak fa idza waqa'a minhum naf'un lak fa'lam annahu minallah. Kalaulah seandainya ada orang yang memberikan kebaikan kepada kita, maka jangan kita sandarkan kebaikan itu kepada orang yang memberikan kebaikan, maka hendaknya kita mengetahui bahwa kebaikan itu berasal dari Allah. Karena Allah lah yang telah mencatat kebaikan itu untuk kita. Ya. Kalaulah seandainya Allah tidak menakdirkannya, maka seserius apapun dia memberikan kebaikan, gak akan sampai kebaikan itu kepada kita. Maka ini menjadi pelajaran penting kepada kita untuk menisbatkan kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rufi'atil aqlami wa jaffatish shuhub. Pena telah diangkat dan shuhub telah menjadi kering. Yakni annama kataballahu qarintaha wa rufi'a. Bahwa apa yang telah Allah tulis telah habis, selesai, dan tidak akan pernah diangkat kembali. Jadi apa yang tercatat pada diri kita berupa kebaikan atau berupa keburukan, itu semuanya sudah tercatat. Tugas kita hanya mencari sebabnya saja. Karena segala sesuatu itu ada sebabnya. Ya. Untuk bisa menjadi manusia yang sukses ada sebabnya. Ya. Kemudian ketidaksuksesan, kecelakaan juga ada sebab-sebabnya. Dan sebagai orang yang berakal, tentu kita akan menjalani sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada kita kesuksesan. Kalau ternyata sebab-sebab ini sudah kita lakukan, ternyata kita belum berhasil, maka itulah yang telah Allah tuliskan untuk kita. Jadi ketika ini diimani dengan benar, maka tidak akan pernah kita menyesali apa yang telah terjadi pada diri kita. Ah, seandainya saya tidak melakukan itu, coba tadi saya melakukan itu, enggak perlu itu dilakukan. Karena apa yang terjadi pada diri kita semuanya sudah tercatat oleh pena. Ya. Dan makhluk yang pertama Allah ciptakan itu apa? Pena. Kemudian Allah perintahkan kepada pena untuk apa? Mencatat. Pena mengatakan, maktub, apa yang harus saya catat? Uktub maqadira kulli syai, kulli syai, kulli syai. Catat semua takdir yang ada di dunia ini. Ya. Termasuk adalah takdir yang terjadi pada diri kita. Kita mau mendapatkan kebaikan seberapa besar, mendapatkan kejelekan seberapa besar, itu semua sudah tercatat. Ya. Ketika kolam pertama kali di ciptakan oleh Allah, bahkan 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, apa yang ada pada diri kita, kita akan mendapatkan kebaikan sekian banyak pada tanggal sekian, pada jam sekian, pada hari ini, bulan ini, tahun sekian, kita akan mendapatkan kebaikan ini. Kemudian pada jam sekian, tanggal sekian, hari ini, bulan ini, tahun sekian, kita akan mendapatkan kejelekan. Kemudian tanggal sekian kita akan mendapatkan ajal kita. Semuanya sudah tertulis. Tugas kita adalah menjalani sebab-sebab kebaikan. Kalau seandainya kebaikan itu memang tertakdirkan untuk kita, maka Allah akan muluskan langkah kebaikan tersebut. I'malu. Nabi mengatakan, i'malu, beramalah kalian, berbuatlah kalian, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Karena semuanya itu akan dimudahkan kalau memang sudah ditakdirkan. Ya. Kita berusaha untuk mendapatkan kebaikan. Tapi kalau memang kebaikan ini belum tercatat dalam kolam, tidak tercatat kebaikan ini untuk kita, sebesar apapun sebab-sebab kebaikan yang kita lakukan, tidak akan membuat kita mendapatkan kebaikan tersebut. Karena memang yang menentukan itu bukan sebab. Ya. Tapi sebab memiliki peranan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap sesuatu itu dengan sebab-sebabnya. Anda mau makan, mau kenyang, ada sebabnya, Anda harus makan. Ya. Kalau enggak melaksanakan sebabnya, sulit mau berharap kenyang tapi enggak makan. Ya. Mau punya anak, ada sebabnya, kawin dulu. Ya. Mau lulus, ada sebabnya. Belajar yang betul. Kalau ternyata belajar siang malam sudah dia lakukan, ya, belum dapat apa yang dia harapkan, terus, barangkali bukan saat ini, di takdir sana Anda lulusnya bukan tahun ini tapi tahun berikutnya. Tetap sebab-sebab kebaikan itu harus kita lakukan. Jadi kalau seorang beriman dengan ini, dengan keimanan yang baik, tidak akan pernah menyesali apa yang pernah terjadi pada diri kita. Ya, kenapa saya harus melakukan ini? Kenapa saya tidak melakukan ini? Ya, kita pasrahkan itu terhadap takdir yang telah Allah tuliskan untuk kita. Ya, kemudian yang berikutnya, ya udah ya. Maka di sini disebutkan di akhir, fahadhal haritsul ladzi awsa bihi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yanbaghi lil insani an yakuna ala dzikrin lahu daiman. Maka hadis ini yang telah diwasiatkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas menjadi hadis yang harus selalu diingat oleh manusia. Daiman selalu kita ingat. Wa an ya'tamida ala hadhil wasaya nafi'ah allati awsa biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya dia bersandar dengan wasiat-wasiat bermanfaat yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak pamannya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita bacakan beberapa manfaatnya. Satu, istihbab wasiyatil muslim li akhihi wa tadhkirihi bima yajibu. Jawazu irdafi ala dabati ala dabah. Bolehnya memboncengkan orang lain di atas kendaraan. Jadi boleh antum bawa motor goncengin orang, boleh. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam boncengkan siapa? Abdullah bin Abbas. Jawazu irdaf. Pelajaran pertama, bolehnya kita memboncengi di atas, boncengi orang lain di atas kendaraan. Yang kedua, istihbab jazb intibah at-talib qabla bidayati at-tadris. Ya. Untuk para guru, disukai menarik perhatian murid sebelum memulai pelajaran. Jadi ada semacam tamhid, ya, pembukaan. Ya, ditanyakan, ya minimal menanyakan keadaan, gimana PR-nya, ya. Dan atau ya, atau kalau bisa dia awali dengan sebuah cerita untuk menarik perhatian murid, pastikan dia sudah siap menerima pelajaran. Baru setelah itu pelajaran dimulai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan wasiat ini enggak to the point. Ya. Ihfadillah ya Ibnu Abbas, tidak. Tapi diawali dengan tamhid. Ya. Pembuka, yaitu dengan mengatakan, "Ya gulam, inni uallimuka kalimat." Ya, wahai anak kecil, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa wasiat, beberapa kalimat. Maukah? Ketika Nabi melihat Ibnu Abbas mau, bahkan terkesan senang, siap menerima pelajaran, barulah dia menyampaikan pelajaran-pelajarannya. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-jaza'u min jinsil amal. Ada kaidah yang masyhur dalam agama kita, balasan itu sesuai dengan amal. Ya, sesuai dengan perbuatan. Bagaimana kita berbuat, itu yang akan kita petik. Bagaimana kita bersikap, maka seperti itulah kita akan menerima perlakuan orang kepada kita. Ini hati-hati. Antum sebagai seorang anak, perhatikan. Ya. Antum sebagai seorang murid, yang antum punya guru, bagaimana sikap antum terhadap guru, nanti begitu juga murid-murid antum bersikap kepada antum. Ya. Ya. Jadi kalau sekarang antum jadi murid enggak sopan sama guru, ingat nanti satu saat antum menjadi guru. Ya. Kalau kemudian melihat ada murid-murid yang kurang ajar sama antum, barangkali buah dari kurang ajaran antum terhadap guru sewaktu menjadi murid. Hati-hati itu. Sekarang kita menjadi anak. Ya. Bagaimana sikap kita sebagai anak kepada orang tua? Begitu nanti sikap anak-anak kita kepada kita saat kita menjadi seorang ayah. Ini hati-hati. Ya. Perbaiki hubungan kita sama guru-guru kita. Perbaiki hubungan kita terutama sama orang tua kita. Kalau kita menjadi anak yang berbakti, anak yang taat sama orang tua, insya Allah saat kita jadi bapak, memiliki anak, anak-anak kita pun akan tumbuh menjadi ya, anak-anak yang berbakti sebagaimana bakti yang kita persembahkan buat orang tua kita. Tapi kalau saat menjadi anak kita durhaka sama orang tua, ingat, kamu satu saat punya anak. Ya. Jangan salahkan kalau kemudian Allah memberikan anak-anak durhaka kepada kamu, memdurhakai kamu sebagai buah dari kedurhakaanmu sama orang tua kamu. Hati-hati ini. Al-jaza min jinsil amal. Bagaimana kita bersikap, maka begitulah sikap yang akan begitulah kita akan menerima dari orang lain. Perhatikan kaidah ini dengan baik dan benar. Kalau kita mau diperlakukan oleh orang dengan perlakuan yang baik, maka harus kita awali dari sikap kita yang baik dalam memperlakukan orang lain. Ya. Jadi hidup itu harus panjang jangkauannya. Ya, jangan yang penting saat ini, tidak, harus memikir panjang. Hati-hati ini dengan baik. Kemudian berikutnya. Ya. Yan bagi 'alal abdi an yaqifa 'ala hududillah fala yata'addaha bal yastaslim li amri rabbih zahiran wa batina. Seharusnya, seyogianya bagi seorang hamba untuk berdiri, berhenti terhadap batasan-batasan Allah dan tidak melampauinya, tidak melampaui, melabraknya. Seperti yang tadi saya katakan, ada halal, ada haram. Oh, ini halal haram. Sikap seorang muslim yang baik sudah berhenti di sana. Enggak memaksakan diri untuk melabrak batasan Allah, enggak memaksakan diri untuk melampaui batasan-batasan Allah. Itu seorang muslim yang baik. Enggak boleh seorang muslim berprinsip yang penting saya happy, yang penting saya suka, masa bodoh halal haram, enggak perlu, enggak penting itu. Mau halal mau haram, yang penting saya suka. Mau halal mau haram, yang penting perut saya kenyang. Ini prinsip yang enggak benar seperti ini. Seorang muslim itu harus jeli. Ya. Tahu halal haram. Yang halal dia lakukan, yang haram cukup berhenti di sana. Enggak mau dia labrak. Enggak mau dia lampaui. Ya. Kemudian yang berikutnya, tahrim su'ali ghairillahi ta'ala mimma la yaqdir alaih. Haramnya meminta kepada selain Allah dengan satu permintaan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang kita minta. Ya, minta disembuhkan penyakit, minta syafaat, minta apa segala macam. Meminta rizki, meminta kesembuhan, meminta ampunan kepada orang yang enggak mampu, meminta surga. Siapa dia sampai kita minta surga sama dia? Ya. Enggak boleh meminta sesuatu yang orang lain enggak mampu untuk melakukannya kecuali Allah. Ya Syekh Fulan, sembuhkan penyakit saya. Ya Habib Fulan, ya Kiai Fulan. Enggak boleh itu. Wa amma ma jarat alaihi 'adatun nas an yata'awanu fihi fala mani' min su'alihim. Adapun perkara-perkara yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam bentuk saling menolong, itu enggak boleh. Itu boleh, afwan, ya. Sekedar meminta sesuatu yang dia mampu, tolong antarkan saya ke tempat itu. Ya, dia tahu tempatnya, saya enggak tahu. Saya minta tolong sama dia, boleh enggak? Boleh. Tolong dong pinjamkan saya bukunya, buku catatannya, saya mau catat. Boleh enggak? Boleh. Tolong bantu saya angkat meja ini. Boleh. Dia mampu enggak angkat meja? Mampu. Jadi permintaan-permintaan yang dalam apa namanya ranah, ya dalam ranah tolong menolong itu diperbolehkan. Tolong bantu saya pinjamkan ini, tolong bantu saya antarkan ini dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Tapi meminta sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya kecuali Allah, maka ini bentuk permintaan yang diharamkan dalam Islam. Kemudian yang berikutnya adalah ajzul khalaik kulluhum, yakni lemahnya semua makhluk, enggak mampu mereka, tidak ketidakmampuan mereka, waftiqaruhum ilallah, dan kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Kemudian berikutnya, sedikit lagi, satu lagi saja. Ya, sedikit. Hadis ini sudah antum dengar, sudah dibacakan, saya lihat dengar kemarin pada hari Rabu malam Kamis, ya. Siapa kemarin yang baca hadis ini? Ini hadisnya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ari." Minasy'ari atau minasy'iri? Nah. Sesungguhnya kalian melakukan amalan-amalan yang kalian pandang lebih ringan daripada sehelai rambut. Kalian melakukan amalan-amalan dosa, maksudnya kalian menganggap itu amalan dosa yang ringan, dosa yang ringan, remeh, kecil, ringan, lebih ringan daripada sehelai rambut. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah minal mubiqat. Padahal dulu kami di masa Rasulullah menganggap amalan-amalan ini termasuk amalan-amalan yang membinasakan. Jadi perbedaan sikap orang zaman Nabi dengan zaman-zaman setelahnya terhadap dosa sampai seperti itu. Di zaman Nabi ada satu dosa begitu besar, bahkan dianggap termasuk perkara yang membinasakan. Tapi oleh orang zaman sekarang dianggap dosa yang ringan, dosa yang kecil, remeh, lebih ringan dari selai rambut. Bahkan ada yang menyatakan bukan lagi menjadi sebuah dosa. Ya. Jadi ini terlihat oleh Anas bin Malik. Karena Anas ini termasuk sahabat yang mu'ammar, minal mu'ammarin. Mana mu'ammar? Hah? Dipanjangkan umurnya, Hasan. Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang dipanjangkan umurnya. Bahkan setelah wafatnya Nabi, beliau hidup selama 90 tahun. Yeah. Jadi perbedaan corak manusia itu dialami oleh beliau. 90 tahun masih bisa hidup setelah kematian beliau sallallahu alaihi salatu wasallam. Sehingga perubahan sikap manusia terhadap dosa itu teramati oleh Anas bin Malik. Saya heran, ya. Kok kalian menganggap dosa begitu ringan? Padahal dulu di zaman Nabi kami menganggap dosa ini termasuk dosa yang membinasakan. Setiap kami menjauhinya. Tapi orang zaman sekarang, itu bukan zaman sekarang ya, di masa Anas terjadi pergeseran sikap dalam meremehkan dosa, itu sudah terjadi. Dan memang begitulah tabiat dunia ini. Semakin ke depan, penghuninya itu akan semakin rusak. Ya. Semakin ke depan, maka fitnah dan ujian ini akan semakin besar. Bagi mereka-mereka yang istiqamah, berpegang teguh terhadap sunnah, itu akan semakin berat. Karena sebagian manusianya akan meremehkan dosa, akan meremehkan sunnah. Ya. Dan semakin ke depan, dunia ini akan diisi oleh manusia-manusia yang paling jelek. Bahkan puncaknya ketika kiamat terjadi, dihuni oleh manusia yang paling jelek. Syirarul khalqi. Manusia yang paling jelek. Bahkan gak pernah sholat. Sholat itu akan diangkat. Sudah gak ada lagi orang yang sholat. Bahkan menyebut lafaz Allah pun gak terdengar lagi di dunia ini. Ya sekarang alhamdulillah kita masih mendengar azan. Sholat masih banyak ditunaikan. Tapi nanti di akhir zaman, di saat orang-orang soleh itu Allah akan wafatkan semuanya dengan melalui apa? Angin. Ya. Allah akan utus angin yang lembut, yang akan membinasakan, yang akan mewafatkan orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, sehingga tinggallah di dunia itu syirarul khalqi, manusia terburuk, enggak sholat, enggak puasa, enggak zikir, bahkan lafadz Allah pun enggak lagi didengungkan. Fa alaihim taqumus saah, dan kepada mereka lah kiamat itu akan terjadi. Ya. Jadi tabiat dunia seperti itu, juga termasuk tabiat daripada orang-orangnya. Ya. menganggap dosa yang di zaman Nabi begitu besar, dianggap dosa yang membinasakan, di zaman tersebut dianggap dosa yang ringan, lebih ringan daripada sehelai rambut, bahkan ada yang menganggapnya berbalik, tidak lagi menjadi sebuah dosa. Santai-santai saja melakukannya, biasa-biasa saja, karena tidak menganggapnya sebagai satu dosa, padahal ini sesuatu yang membinasakan di zaman Nabi. Ya, di sini Syekh Fauzan memberikan beberapa contoh, Syekh Suhaimin memberikan beberapa contoh, di antara yang pertama adalah sholat jamaah. Meninggalkan sholat jamaah itu di zaman Nabi, meninggalkan sholat berjamaah itu sesuatu yang membinasakan. Maka dikatakan, karena sahabatu la yatakhallaf ahadun, tidak ada seorang pun dari sahabat di zaman Nabi itu yang berani-berani mereka meninggalkan sholat berjamaah. Karena orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu ada tiga kemungkinan. Imma dia wanita atau anak kecil, imma dia orang yang sakit, atau yang ketiga, imma dia orang munafik. Jadi kalau dia orang laki-laki sehat wal afiat, bukan orang munafik, pasti pergi ke masjid. Yang enggak ke masjid itu imma dia sakit, ya, atau dia adalah orang yang di hatinya itu penuh dengan kemunafikan. Ya. Itu terjadi di zaman Nabi seperti itu. Enggak ada yang berani meninggalkan sholat berjamaah, apalagi meninggalkan sholatnya. Enggak ada yang berani seorang pun di antara para sahabat Nabi meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat jamaah juga enggak, karena mereka menganggap ini dosa yang membinasakan. Nah, walakinan nas tahawanu biha. Akan tetapi zaman sekarang orang-orang sudah mulai meremehkan. Walam yakunu ala ma kana alaihi sahabatu fi ahdin Nabi. Mereka tidak lagi menganggapnya sebagai satu dosa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal innan nasa fi ahsrina saru yatahawanuna bis salati nafsiha la bis salatil jamaati faqat fala yusallun aw yusalluna wa yatrukun. Bahkan yang lebih parah daripada itu, ada di antara mereka yang tidak hanya sekedar meninggalkan salat berjamaah, lebih daripada itu mereka juga meninggalkan salatnya. Enteng meninggalkan salat itu, enggak ada beban sama sekali, biasa-biasa saja. Ya, malah masih bisa tertawa cekikikan meninggalkan sholat, enggak menganggap itu sebagai sebuah dosa, padahal di zaman Nabi ini merupakan satu dosa yang paling membinasakan meninggalkan sholat. Ya. Kemudian juga gis, bersikap curang. Ya. Ini juga dosa yang membinasakan di zaman Nabi, tapi di zaman sekarang orang mulai meremehkan. Padahal di zaman Nabi, Nabi mengatakan laisa minna man ghassana falaysa minna, atau man ghassana falaysa minni. Nah, tapi di zaman sekarang kedustaan, kemudian curang, ya, itu dianggap biasa-biasa saja. Ada sebagian yang menganggapnya biasa-biasa saja, tidak menganggapnya sebagai satu dosa. Ada yang masih menganggapnya satu dosa, tapi dosa yang kecil, ringan, lebih ringan daripada sehelai rambut. Sehingga mereka pun tidak merasa enggak merasa berat untuk melakukannya, ya, baik itu dalam ujian, baik itu dalam perdagangan, ya. Bahkan di sini disebutkan saat ini berlaku curang dalam perniagaan bagian daripada zaka, bagian daripada kecerdikan. Semakin cerdik dia melakukan gish, itu semakin, ya, menunjukkan tentang cerdasnya orang ini dalam melakukan bisnis dan perniagaan. Ya. Kemudian juga apa? Berfatwa tanpa ilmu. Wah, di zaman Nabi itu paling takut mengatakan sesuatu yang tanpa ilmu. Bahkan Abu Bakar mengatakan ayyus sama intu dhilluni wa ayyu ardin tuqilluni idza qultu fi kitabillahi ma laysa bi ilmin. Ya, langit mana tempat aku bernaung? Bumi mana tempat aku berpijak ketika aku mengatakan sesuatu di dalam tentang kitab Allah dengan sesuatu yang tidak pernah aku ketahui? Takutnya mereka berpatwa serampangan, mengucapkan halal haram tanpa mereka ketahui ilmunya. Tapi orang zaman sekarang, subhanallah, ya, berani patwa serampangan yang jelas-jelas kehalalannya, keharamannya dikaburkan, ya, dikaburkan pemahaman haramnya. Bahkan ada yang menyatakan halal, haram dalam Al-Quran dipatwakan halal. Ya, keberaniannya itu sudah sangat luar biasa. Ya. Antum lihat di YouTube itu, ya, beberapa orang yang berpatwa menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mataun qalil, demi untuk bisa mendapatkan sedikit daripada kemewahan dunia, mau melakukan hal-hal yang demikian. Kenapa? Menganggap dosa ini sebagai satu dosa yang biasa. Ya, kita ambil beberapa manfaat. Pertama, satu, al-istihqaq bidzanbi yadullu ala qillatil khasyati minallah. Menganggap remeh satu dosa menunjukkan sedikitnya rasa takut dia kepada Allah. Jadi ketika di hati kita ini terhadap dosa itu, ah sedikit, ah ringan, ah sepele, ah enggak apa-apa, menunjukkan apa? Qillatul khasyah, sedikitnya rasa takut. Padahal rasa takut ini harus selalu kita bawa. Khasyah, khauf war roja, ini harus selalu kita bawa, ya, untuk bisa selamat dalam menjalani kehidupan. Nah, bahkan rasa khasyah itu harus mendominasi rasa roja. Ketika kita dalam keadaan sehat wal afiat, khasyahnya itu harus lebih besar daripada rojanya. Kecuali saat kita dalam keadaan sakit, mau menghadapi sakaratul maut, baru sisi rojanya harus kita lebihkan daripada khasyahnya. Tapi saat kita sehat wal afiat seperti ini, rasa takut melakukan dosa itu harus lebih kita tonjolkan daripada rasa rojanya. Tapi tetap khasyah war roja, khauf war roja harus selalu kita bawa. Dia ibarat sayap pada seekor burung yang tanpanya dia akan jatuh. Nah, wa alal aksi, dan sebaliknya, isti'zamuhu yadullu ala kamalil khasyah. Menganggap besar terhadap satu dosa itu menunjukkan sempurnanya ketakutan dia kepada Allah. Ya. Jadi para sahabat itu ketika dia mengingat dosa, mereka beranggap seperti duduk di tepian jurang. Kalau dia lakukan, dia akan terjerumus dalam jurang tersebut. Jadi menganggapnya sampai seperti itu. Kalau berbuat dosa, seperti orang yang berdiri di tepi jurang. Kalau dosa itu dia lakukan, maka dia akan mendapatkan kebinasaan dengan terjatuh dari jurang yang amat tinggi. Ya. Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idu tahta jabal, ya. Sesungguhnya seorang mukmin yang baik hendaknya dia melihat dosa-dosanya seperti dia duduk di bawah gunung. Yaqafu an yaqa 'alaihi, yang dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Jadi harus seperti itu. Prinsip seorang muslim dalam memandang dosa seperti dia sedang duduk di bawah gunung. Kalau dia melakukan dosa, jangan-jangan gunung ini akan menimpanya. Rasa khawatir dan takutnya sangat luar biasa. Wa innal fajir, sementara orang yang durjana ketika dia melihat dosa, kadzubab, dia akan melihatnya seperti lalat, marra ala anfihi, yang lewat di hidungnya. Ya, enggak berarti apa-apa, sehingga dia pun berani melakukan dosa. Yang kedua, tahdhir min rukunil mar'i ila a'malihi fata'ajjaba biha wa yastakhiffu adh-dhunuba. Peringatan dari tenangnya seorang dari amalan-amalan yang sudah dia lakukan. Merasa tenang, merasa nyaman, merasa berpuas diri dari amal kebaikan yang sudah dia lakukan, kemudian akhirnya dia pun menyepelekan dosa-dosa besar. Tiga, a'lamun nas billahi ba'dal anbiya. Sebaik-baiknya manusia yang paling mengetahui tentang Allah setelah para nabi, dan akmaluhum wara'an, manusia yang paling sempurna sikap wara'nya. Hum ashabu Rasulillah, mereka adalah para sahabat Rasulillah. Yaraunal umura allati istahanuha ghairuhum muhlikat li'idhami syuhudihim jalalillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi sebaik-baiknya manusia setelah para nabi adalah para sahabat Rasulullah, karena mereka melihat perkara-perkara yang membinasakan, perkara-perkara dosa itu perkara yang membinasakan, disebabkan karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, pemahaman mereka adalah pemahaman yang wajib untuk kita ikuti. Di sini sebutkan fahmus sahabati li kitabillah, pemahaman sahabat terhadap kitab Allah dan sunnati Rasulillah, huwal mu'tabar, Itulah pemahaman yang dianggap dan harus diikuti oleh setiap manusia. Li'annahu sabilul mu'minin, karena manhaj mereka dalam memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah, dia adalah jalannya orang-orang beriman. Faman sara ala nahjihi naja, barang siapa yang berjalan di atas jalan mereka, dia akan selamat. Wa man hada halak, dan orang yang menyelisihinya, dia akan binasa dan akan membinasakan orang lain. Maka benar kalau selama ini kita sering mendengar jargon, mari kembali kepada pemahaman sahabat, karena mereka adalah orang yang paling memahami kitabullah wa sunnati rasulillah. Maka ketika ada orang yang menyimpang dari jalan sahabat, ya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengancam mereka ke dalam api neraka. Waman yusaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan dari selain orang-orang beriman, mengikuti jalan dari selain para sahabat, nuwallihi ma tawalla, maka akan kami palingkan mereka kemana saja mereka berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami akan tempatkan mereka ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam merupakan tempat yang paling buruk. Ya, demikian kajian dua hadis yang bisa saya sampaikan. Adapun kajian yang hadis yang ketiga ini singkat saja, bisa antum bacalah lanjutannya, kita enggak baca semuanya. Pekan depan kita akan masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu bab tentang kafan. Masih bab muraqabah tapi dengan hadis yang lain tentang kisah. Insyaallah kita besok akan cerita ya, hadisnya tentang kisah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.